السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita menjelaskan permasalahan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', yang sampai kita pada bab riba dan sharaf pada perkataan muallif wad darahimu wad dananiru tata'ayyanu bita'yin. Taqra Syekh. Bismillah. Qala muallif rahimahullah ta'ala والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. Dan dirham sedinar ditentukan bita'in dengan penentuan di dalam akad, fala tubaddalu, tidak bisa digantikan. Iya, baik. Di sini muallif menjelaskan permasalahan yang menurut beliau adalah yang rajih di antara perkataan para ulama. Permasalahannya khilafiyah tentang apakah dinar dan dirham, uang emas dan uang perak, itu kalau disepakati saya beli umpamanya laptop itu dengan dinar yang ini 10, umpamanya 10 keping ya. Kemudian saya bolehkah ini dinar ini saya tukar dengan dinar yang lain, saya ambil dari kantong saya tukar dengan yang lain. Di sini khilaf para ulama. Kalau untuk barang jelas tidak boleh, tidak ada khilaf para ulama. Umpamanya saya beli laptop atau baju atau barang sesuatu atau pena, lama saya perhati, lama saya lihat dan saya pegang ini, ya, lalu saya katakan kepada Al-Ahsan, ahi, ana mau beli laptop yang ini, saya beli laptop yang ini. Kata beliau, siap Ustaz. Beliau ambilkan laptop yang baru, bukan yang display tadi, bukan yang saya tunjuk tadi, maka batal jual belinya ya. Cuma tergantung saya mau gak dengan laptop yang baru yang bukan display tadi. Kalau saya mau, jual belinya sah. Kalau tidak mau, maka tidak sah ya. Yang saya inginkan adalah yang ini akadnya. Itu sepakat para ulama seperti itu. Bila sudah ditunjuk, maka tertentu untuk itu saja. Berbeda dengan dinar dan dirham. Apakah ketika sekarang mata uang adalah rupiah umpamanya, saya keluarkan rupiah pecahan 100.000 ya, beliau katakan 2 juta Ustaz, saya keluarkan, saya mau beli ini dengan uang rupiah yang ini, lembaran pecahan 100.000 20 lembar. Kemudian setuju Ihsan, saya beli, setuju Ustaz. Kemudian saya ingat, saya punya pecahan 50.000, beli 50.000 saja biar enggak terlalu tebal dompet atau satu lain hal. Maksudnya saya katakan saya bayar pakai ini 2 juta. Ya, menurut muallif batal jual belinya. Perlu diulang kembali akadnya. Menurut jumhur para ulama tidak. Karena maksud dari dinar dan dirham adalah satu. Ya. Apakah itu lembaran 50.000, lembaran 100.000, harganya pun sama. Pun kalau ada tukar tidak boleh berlebih. Baik dinar dan dirham pun tidak boleh berlebih. Sehingga maksudnya sama, baik lembarannya baru maupun lama, asal masih laku ya. Dalam masih laku di masih diakui oleh lembaga yang menerbitkan uang tersebut ya, maka pada dasarnya akadnya sah. والله تعالى أعلم. طيب ترسل. وإن وجدها مقصوبة بطلة. Dan apabila didapatkan secara maksub wasab dirampas maka batal. Ya. Karena konsekuensi dari akad tadi, dari pernyataan muallif tadi, karena dia tertentu, bila ternyata dinar dan dirham tersebut dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dan ternyata uang dinar tadi adalah uang rampasan, dia dapatkan dengan cara merampas ya, atau orang lain mendapatkan cara rampas dan ketahuan di sana mungkin oleh sidik jari atau bukti-bukti, satu bukti yang lainnya dibayarkan, maka batal jual belinya. Karena dia tertentu sudah. Kalau menurut jumhur ulama tidak batal, tinggal sekarang dia bayar pakai uang yang lain yang bukan uang rampasan dia. Bisa difahami ini? Terus Ustaz. Wa ma'ibatan min jinsiha amsaka wa radda. Ma'ibatan ada cacat. Ma'ibatan, dan apabila ada cacat dari jenis uang tersebut, amsak, dia tahan, dia pegang, atau dia kembalikan. Ya. Kalau dia tukar menukar dinar dengan dinar atau dirham dengan dirham, salah satu dinarnya ada cacat. Umpamanya dinar yang dimiliki dia kadar karatnya bukan 22. Umpamanya kadar karatnya 219. Berarti cacat. Maaf, 21 kadar yang biasa ya. 19. Maka cacat ya. Maka tidak bisa, maka pilihannya cuman satu, amsaka aw radda. Dia setuju terima itu atau dia kembalikan. Tidak ada pilihan dia kembalikan, dia tahan dengan minta tambahan arsh seperti dalam permasalahan khiyar aib. Karena akan ada tambahan terjadi riba. Wa yahrumu riba bainal muslimi wal harbi wa bainal muslimina mutlaqa bidari islamin wa harbin. Dan diharamkan riba antara kaum muslimin dengan al-harbi, orang kafir yang harbi, dan antara kaum muslimin, antara sama dengan kaum muslimin secara mutlak di negeri Islam dan di negeri peperangan. Ya, dalam sini berakhir pembahasannya. Wa yahrumu riba bainal muslim wal harbi, riba haram walaupun dilakukan antara orang muslim dengan orang kafir harbi. Di sini muallif menekankan karena ada khilaf para ulama mazhab yang lain. Seperti mazhab Abu Hanifah, mereka membolehkan mengambil riba dari kafir harbi. Ya. Umpamanya si A harbi, kafir dalam Islam ada dua, kafir zimmi ada kafir harbi. Kafir zimmi adalah orang non muslim ya, beragama Yahudi dan Nasrani, tinggal di negara Islam dan dapat kemudian perlindungan dari suaka dari negara tersebut. Maka ini kafir zimmi. Kalau kafir harbi, orang yang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya. Pemanya sebuah negara Islam sedang perang dengan dia. Lalu Anda datang ke negara kafir harbi tadi. Kemudian Anda melakukan akad pinjam-minjam. Si kafir harbi dia butuh pinjaman sebanyak umpamanya 1 juta dolar atau 100 ribu dolar. Anda katakan saya pinjamkan tapi dengan ada pertambahan, kapan kau kembalikan 1 bulan. Bayar 100, bayar dengan tambah 10%. Ya. Kalau terlambat kau dikenakan denda lagi sekian persen per harinya. Ya. Menurut mazhab Abu Hanifah ini boleh. Ya. Dalilnya apa? Mereka berdalil bahwasanya orang kafir harbi itu hartanya halal diambil oleh kaum muslimin. Ya. Maka ketika diambil dengan dia redho, ya, kalau ketika diambil dengan pada saat perang, kafir harbi kan dalam status perang dengan kaum muslimin. Pada saat perang diambil hartanya, dia kan tidak redho. Ya, tapi halal namanya adalah ghanimah atau fai. Ya. Akan tetapi kemudian sekarang dia dengan redho dia bayar. Nih, saya kembalikan 100 ribu dolar tambah 10%, 10 ribu dolar bunga ribanya. Ya, atau bunganya, atau interestnya, atau apalah namanya. Ya, kan dengan redho dia bayar. Ini pendapat Abu Hanifah. Ya, tetapi luar biasa. Pendapat ini jelas antara kafir harbi. Tapi kaum muslimin banyak sekarang menggunakannya, datang ke negara non-muslim, ngontrak di sana, kemudian tahu-tahu dia keluar enggak bayar uang kontrakan. berdalil dengan bahwa mazhab Abu Hanifah membolehkan perang dengan orang tersebut dengan tidak membayar. Berbeda Anda masuk dengan kad, maka dijawab oleh jumhur para ulama yang mengharamkan. Tadi ini mazhab jumhur ulama dan dijelaskan juga oleh Imam Hajjawi. Berbeda kasusnya Anda masuk ya kemudian bertransaksi ke negara kafir tersebut dengan kasus perang. Anda sedang perang atau tidak? Kan tidak mungkin dalam perang Anda pinjam meminjam dengan dia. Berarti Anda masuk dalam status mendapat suaka, mendapat jaminan keamanan di negara tersebut. Ya, bukan dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang, betul boleh. Diambil pun boleh. Ya. Maka kemudian sebagian kaum muslimin memperluas makna ini atau memang hawa nafsunya. Ya. Ingin merampas harta muslim dengan cara demikian itu tidak halal dilakukan. Ya. Wa bainal muslimina mutlaqan bidar islamin wa harbin. Itu antara muslim dengan kafir harbi. Kalau dengan kafir zimmi tetap hukumnya haram. Sesama muslim juga haram. Mutlak. Apa arti mutlak ini? Karena sebagian orang, sebagian para ulama ada yang mengatakan ya boleh, apakah boleh mengambil, apakah ada terjadi riba antara anak dengan bapak, suami dengan istri, suami pinjam uang istri tadi bayar dengan ada pertambahan, ya ada kesepakatan di awalnya, ya maka ya, yang dikatakan dari muallif ini dan beliau tidak menukil khilaf di sini, berbeda dengan yang tadi, ya baik antara bapak dengan anak, baik antara suami dengan istri, saudari dengan saudari dan seterusnya, siapapun antara muslim dengan muslim hukumnya adalah haram dan tidak ada khilaf para ulama dalam hal ini. Wa bainal muslimina mutlaqan. Maka saya heran mendengar ucapan seseorang yang mengatakan koperasi itu memang pinjam-minjamkan uang, ya, pinjam-minjamkan uang dan ada pertambahan. Itu memang riba, tapi kan riba, tapi koperasi itu asasnya kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya, karena itu dia menjadi halal. Ijma para ulama, kita dan kita itu kan muslim dan muslim yang lain. Di sini jangankan seorang muslim, bapak dengan anak, suami dengan istri, saudari dengan saudari kandung. Tidak boleh melakukan perbuatan riba, apalagi antara kita dengan kita tadi adalah muslim X dengan muslim Y, muslim Z dengan muslim B, dan seterusnya. Ya, maka ini adalah hujjah dahidah, hujjah yang batil. Tidak ada satupun para ulama yang mengatakan itu dibolehkan. Ini hanya akal-akalan orang yang ingin berbuat riba dan tidak punya dalil landasan, kemudian mengakali dengan teori seperti itu. Padahal ijma' para ulama kita, wa bainal muslimina mutlaqan bidar islamin wahad, antara sama orang muslim di baik dari negeri Islam maupun negeri kafir. Ya, kalau dia katakan tadi boleh berdalil dia dengan pendapat Abu Hanifah, kan boleh kita ambil bunga dari non-muslim dan anggota koperasi tadi ada yang non-muslim. Iya yang muslim. Dari yang muslimnya, apakah semua anggotanya non-muslim? Saya koperasinya di negara non-muslim atau dari non-muslim. Ya, pendapat mazhab Abu Hanifah tadi boleh, tapi jumhur mengatakan tidak, karena Allah memutlakkan lafaz mengharamkan riba. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan kepada kita dalam agamanya dan kefaqihan, sehingga kita selamat dari hal-hal yang murkai oleh Allah. Fadhala Syekh. Nah, jazakumullah khairah atas penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan bab riba yang merupakan penjelasan dalam pembahasan terakhir dalam bab ini. Dan untuk memperluas pembahasan, Anda bisa bertanya secara langsung, kami buka sesi tanya jawab di 021-823-6543 via telepon dan pesan singkat di 0819-896543. Kami akan angkat terlebih dahulu via telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Iman dari Riau, Pak. Iman, silakan. Keluar dari topik ini, cuman masalah mamuarah juga. Fadal. Masalah bayar zakat gitu. Fadal. Ya. Zakat harta simpanan itu kita. Harta simpanan maksudnya apa? Katakanlah uang itu. Nisabnya sudah sampai satu nisab. Terus. Dalam satu tahun itu jumlahnya kadang-kadang turun, kadang naik gitu. Turun masih di atas nisab turunnya Pak Dirman? Karena kebutuhan gitu ya. Iya betul, tapi turunnya masih di atas nisab atau sudah di bawah nisab? Jadi dalam satu tahun itu masih di atas nisab semua gitu. Jadi dia kadang katakanlah ada 100 juta bulan ini, terus 6 bulan ke depan turun, katakan 75 juta, terus sampai nisab satu tahunnya naik lagi 200 juta. Ya, jadi kita ngambil pedomannya dari yang mana gitu. Yang 175 atau 200. Pada saat jatuh temponya berapa nominalnya sebesar itu yang dibayarkan dikali 2,5%. Gimana? Pak? Pada saat jatuh tempo pembayaran. Pada akhir 354 hari bukan 365 hari ya. Ya, dari 1 tahun tadi pada saat itu sekarang saldonya berapa? Katakanlah 200 juta. Ya udah kali 2,5%. Oh gitu. Jadi pada akhirnya ya bukan turun naiknya ya sudah. Bukan, bukan. Kecuali turun naiknya itu di bawah nisab. Oh iya iya. Pokoknya dia setahun itu dia tetap di atas nisab gitu. Iya, betul. Jadi di jatuh temponya kita ambil ya. Betul, betul. Oke. Okay. Yalah, terima kasih Bos. Ya, betul. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Iman. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon di 021-823-6543. Silakan di belakang Pak Iman, kami terima. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Zaid, di Bekasi. Umu Zaid, silakan. Ustaz, di tempat saya kan lagi ada pemilihan calon kepala desa. Mereka ada bagi-bagi ikan per kilo per kepala keluarga. Bagi-bagi apa? Ya. Bagi-bagi apa? Ikan mentah. Oh, Masya Allah. Ya, per kilo per kepala keluarga plus uang dengan jumlah yang beda-beda. Ya. Itu pertanyaan saya, bagaimana hukum ikan dan uang tersebut, Ustaz? Rishwa, jangan diambil. Haram diambil karena Rasulullah SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberikan rishwa, yang menerima rishwa dalam neraka. Ya, dia sekarang kan mau cari kerja ini. Ya, agar dia dapat kerja, para orang-orang yang mengangkat dan memilih dia diberinya hadiah. Hadiah ini adalah rishwa. Dan dia yang memberikan dan timnya yang memberikan dan partainya yang mengusung dia, ya semuanya terkena ancaman neraka. Anda yang menerima pun terkena ancaman neraka. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Dan demikian Ummu Zaid di Bekasi. Semoga jelas jawaban dari Ustaz dan jazakallahu khairah. Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Di belakang Umu Zaid di Bekasi, kita terima. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana? Dengan Pak Adi di Bogor. Silakan Pak Adi. Iya, ini saya mau tanya. Kalau untuk hukum jual beli kita investasi emas di aplikasi-aplikasi seperti kayak ada sekarang tuh Tokopedia emas atau Tamasya gitu, itu gimana ya Ustaz? Pak Adi, Pak Adi Afwan, bentuknya ya? Bagaimana? Anda jual beli dengan dia atau bagaimana? Iya, kita mentransferkan uang ke akunnya, misalnya Tamasya. Iya, terus? Iya, saya dapat, jadi saya dapat saldo emas sekian. Iya, benar. Suatu saat ketika Anda ingin tarik uang, yang diberikan emas atau uang? Bisa pilih emas, bisa pilih mencairkan dengan uang gitu, dengan harga jual pada saat itu. Ya, berarti bertambah kan uangnya? Iya, bertambah karena kan berdasarkan harga jual emas pada saat itu, karena harga emas pada saat itu. Iya, saya jelaskan. Ya itu aja. Jazakallah khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kaidah di dalam permasalahan emas dan perak dan mata uang yang lainnya. Karena emas dan perak yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di waktu itu merupakan mata uang. Kata Rasulullah SAW, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati mithlan bi mithlin yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Kata Rasulullah SAW, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, syaratnya dua. Harus sama ukurannya dan harus yadan biadin. Yadan biadin itu orang menafsirkan tunai, bukan. Yadan biadin itu dalam hafaz hadis lain, ha an biha, ha, ha. Serahkan, yakni tangan satu menyerahkan, tangan satu menerima. Ya. Kalau di online, bagaimana Anda yadan biadin ha'an bihan? Ha, gini terus, tangan Anda megang terus rupiah. Ha, maka Rasulullah SAW mensyaratkan seperti itu. Kalau berbeda jenis, tukar rupiah, maaf, tukar emas dengan perak, dinar dengan dirham. Persyaratannya cuma satu, harus yadan biadin. Serahkan perak Anda sekarang, kemudian terima emas sekarang juga. Di online tentu tidak mungkin yang terjadi. Ya. Dan mata uang rupiah adalah bagian dari mata uang. Ijma' para ulama muasirin, dia bagian dari mata uang. Seperti emas dan perak. Ya. Maka dia mata uang yang ketiga, rupiah ditukar dengan perak. Rupiah ditukar dengan emas, syaratnya sama seperti tadi. Harus ya dan biadin ha'an biha. Ini rupiah, sini emas. Adapun ni rupiah, saya catat saldonya tidak pernah diserah terimakan emas, ya, nanti baru emas saya diterima, maka terjadi tidak tunai, terjadi riba nasiah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, Masya Allah, Fadi, jazakallah khair atas pertanyaannya, dan demikian jawaban dari Ustaz, semoga bisa difahami dan mendapatkan pencerahan. Jazakallah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya, silakan, masih di line telepon 021-823-6543. Dan pembahasan pagi ini terkait dengan bab riba, kami berikan kesempatan penanya selanjutnya. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Alhamdulillah, dengan Pak Asep nih dari Jakarta Barat. Silakan Pak Asep, Jakarta Barat. Saya mau menanyakan masalah ini, Ustaz. Ya. Ustaz, kalau di kampung biasanya ada miara apa ya, memberikan kambing gitu ya, satu gitu. Nanti kalau sudah betina, kalau sudah lahir dua, terus kalau sudah gede dibagi dua. Nah itu kalau nggak lahir bagaimana? Ya enggak lah, nggak dapat. Walaupun dia sudah melihat 2 tahun. Masya Allah, nggak tahu tuh Ustaz. Iya, ada saya jelaskan Pak Asep. Kalau gitu nggak tahu saya jelaskan. Ya, akad dengan seperti yang jelaskan Pak Asep tadi, ya banyak kaum muslimin melakukannya padahal ini mengandung unsur gharar yang tinggi. Ya, saya serahkan kepada seseorang, umpamanya A menyerahkan kepada B, ini kambing saya jantan betina, saya serahkan kepada kamu. Peliharalah, ya. Nanti kalau lahir dalam 1 tahun ini, anak yang pertama milik saya, anak yang kedua milik kamu, atau pertambahannya anaknya nanti kita bagi 2, ya. Maka ini mengandung gharar, karena kalau tidak ada lahir sama sekali, sudah 3 tahun, ya, dikembalikan begitu saja, tentu akan rugi pihak yang pengelola. Walaupun dikatakan dia setuju, Ustaz. Walaupun setuju, hukumnya gharar dan Rasulullah melarang dari jual beli mengandung unsur gharar. Maka yang dibenarkan dalam syariat, modal yang diserahkan itu haruslah uang ini menurut mazhab Syafi'iyah. Menurut jumhur, boleh dalam berbentuk barang tetapi dinilai dengan uang. Anda serahkan kambing tadi 2 ekor. Anda katakan, ini kambing 2 ekor. tapi saya nilai dia dengan nilai uang. Kambing 2 ekor ini satunya 2,5, saya beli 2,5 juta, 5 juta. Ya. Setelah 2 tahun, 3 tahun atau berapa tahun, alhamdulillah kalau ada anak berarti dibagi anaknya, dan juga pertambahan berat badan induknya juga dibagi. Dinilai semuanya jadi berapa? Tadi kan 5 juta modalnya. Sekarang induknya makin berat. Induk dengan jantannya makin berat. Jadi nilai umpamanya seluruhnya umpamanya menjadi nilai 20 juta. Dengan tambah dengan anaknya juga. Maka sekarang dikeluarkan 5 juta, 15 juta ini dibagi. Ya, kesepakatan mungkin 50-50 atau 60-40. Ya, pertambahannya tadi dibagi. Bisa jadi dibagi dinilai dengan mana hewan yang harga sekian-sekian, kemudian diserahkan atau masing salah satu mengeluarkan uang untuk menutupi kekurangan dalam hewan tadi. Sehingga walaupun tidak ada anak, ya, tetap sudah ada pertambahan berat induk dan jantannya tadi. Ya, dari 2,5 juta, 5 juta, kemudian menjadi beratnya umpamanya bisa dijual dengan 3,5, 3,5, dengan harga 7 juta. Berarti ada pertambahan 2 juta. Itulah yang harus dibagi. Kalau umpamanya yang punya ya tidak punya kambing yang lain yang senilai 2 juta, dia serahkan uang kepada si pengelola tadi, ini kamu 1 juta buat saya 1 juta. Ya. Kalau tidak, dengan yang kebiasaan yang terjadi, ya tidak ada yang diserahkan seperti yang ditanyakan oleh Pak Asep tadi, maka terjadi namanya gharar penipuan. 2 tahun dia mengelola, kemudian dia tidak dapat apa-apa. Wallahu ta'ala. Baik, saya demikian Pak Asep di Jakarta Barat. Semoga bisa difahami dan jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Kami masih terima pertanyaan via telepon. Ya, silakan bagi Anda juga ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Tri Kurniawan di Kalimantan Barat, Dan. Silakan Pak Tri Kurniawan, silakan. Gini, Dan, anak kan melihara belatung, boleh enggak anak pelihara itu untuk budidaya ikan lele terus? Belatung itu apa, Pak? Belatung itu sejenis ulat, Dan. Dari apa terbuatnya? Dari lalat, Dan. Lalatnya nanti itu bertelur kemudian jadi belatung, dan berarti lalatnya itu dikumpulin begitu? Iya, iya, Dan. Ya bagus, daripada lalatnya berkeliaran mending antum tangkap dan kumpulin. Terus, dari belatung itu anak buat pelet, Dan. Peletnya dicampur tepung atau tepung jagung misalnya, Dan. Terus peletnya anak jual, boleh enggak uangnya anak ambil, Dan? Halalkah uang itu, Dan? Anda belatung kan, belatung tidak boleh dimakan kan ya? Iya, Dan. Tapi kalau dimakan lele kan tidak ada masalah. Iya, Dan. Dia kan bukan najis. Ya, buktinya lalat. Kalau kata Rasul, idza qadzabu fi inaya ahadikum falyaghmis syarabi ahadikum. Bila lalat hinggap di minuman kalian, masukkan. Berarti dia tidak najis, yang Anda jual bukan najis. Belatungnya karena sebagai bangkainya tidak najis, begitu juga kemudian belatungnya. Halal uangnya, alhamdulillah. Nah, demikian. Jazakallahu khair. Allah barik fiik, Pak Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Tri. Ya. Di kalimatan barakallahu fiik. Perlu dipahami, nah, tidak najis ini bukan berarti boleh dimakan. Nah. Tidak semua yang tidak najis boleh dimakan. Nah. Kursi juga tidak najis, tapi enggak boleh Anda makan. Karena beranggapan emang kita boleh makan belatung, Ustaz. Bukan boleh makan belatung. Untuk manusia tidak boleh, tetapi dia bukan najis. Untuk hewan boleh dia makan. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair. Ustaz, kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Bahar di Kalimantan Timur. Asal Pak Bahar ya, Kalimantan Timur. Silakan, Pak. Ini yang saya tanya. Ini yang sudah lalu. Dulu saya pernah terima kerjaan, tapi dimintai 500 ribu katanya sebagai ongkos ngurusnya itu. Ketika masuk kerja? ya itu dahulu di tahun lalu, berapa tahun yang lalu gitu. Ya. Ini untuk yang sekarang ada lagi tawaran ya, penerimaan di apartemen Pertamina ini. Katanya kalau mau masuk ada lagi pengurusnya di dalam minta uang. Jadi gimana hukumnya? Jangan kasih. Jangan kasih. Ya. Kalau Anda berikan, Anda pemberi deshwa, dia penerima deshwa, dua-duanya dalam neraka. Anda kan yang mau cari rezeki Allah, bukan mau pengen masuk neraka kan ya? Iya. Tetap Anda ajukan untuk mendaftar di sana, ya, tapi jangan kasih. Terima, alhamdulillah. Enggak terima, berarti rezeki Anda di tempat lain lebih banyak, lebih berkah. Walaupun sebenarnya kapasitas kita sebenarnya sudah ada pengalaman, misalnya kayak security-nya sudah ada hak sebenarnya bisa masuk karena warga setempat didulukan gitu. Iya, Anda tetap maju, tetap ajukan lamaran, masuk, ya, tapi katakan kepada perantara tadi, saya enggak akan berikan riswa. Ya. Jazakumullah khairan. Akhi, barakallahu fikum. Dari Pak Tri Kurniawan di Kalimantan Barat. Semoga Allah mudahkan untuk Pak Barakallahu Fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Ibu Nia di Papua. Beliau bertanya, boleh tidak menggunakan dana dari jam sostek untuk digunakan melunasi hutang bank? Dana dari jam sostek untuk melunasi hutang bank. Pertama, hutang bank tadi kalau ada pertambahannya adalah riba. Yang ribanya tidak boleh kita bayar kecuali kita mendapat mudharat yang besar dari pihak bank tadi dengan intimidasi, kekerasan yang mereka lakukan, ya. Tapi yang pokok hutangnya harus dibayar. Ya. Dari dan jam sostek tadi, jam sostek sebagian besarnya kan adalah uang dari kita dan dari perusahaan atau instansi yang memberikannya. Kemudian ada pertambahan dengan cara riba, ya, sesuai dengan suku bunga setiap selama uang itu ada di tangan lembaga jam sostek. Maka boleh Anda bayarkan, sesuai dengan pokok uang Anda boleh Anda bayarkan pokoknya. Yang untuk pertambahan ribanya tadi, kalau dengan ribanya di bank tadi, kalau tidak dibayar Anda mendapatkan ancaman dan teror dan intimidasi, bayarkan dari bunga riba di itu juga boleh, dari bunga riba jam sostek tadi itu juga boleh. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair. Demikian Ibu Nia di Papua. Barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang petani agribisnis tanaman jagung. Apakah saya wajib mengeluarkan zakatnya sebagai zakat pertanian atau zakat perniagaan? Karena hasil panen langsung kami jual dan bukan untuk dikonsumsi. Zakaria dari Boni. Kalau untuk langsung dijual berarti zakatnya adalah zakat perniagaan. Berbeda dalam nisabnya. Berapa dan berbeda dalam pengeluarannya, bukan setiap panen, tapi setiap tahun. Dan dia digabung dengan uang rupiah yang dimiliki. Kalau umpamanya hasil dari penjualan jagung itu, ketika sampai haulnya, ya, dia hitung jagung yang ada ditambah dengan uang tunai cukup satu nisab, maka 85 gram emas sekitar 54 juta. Andai sampai segitu, maka dia kali 2,5%. Kalau tidak sampai, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Wabillahi taufik. Jazakumullah khaira. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Bismillah, saya mempunyai rumah yang sejak tahun lalu diniatkan untuk dijual. Setelah satu tahun masih belum laku, apakah ada zakat dari rumah tersebut dan bagaimana perhitungannya, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Tergantung dia dijual kenapa. Apakah karena dia membutuhkan rumah yang lain, atau memang rumah ini sebagai investasi untuk menambah kekayaan dia. Karena yang dimaksud dengan harta perniagaan adalah sesuatu yang diperjualbelikan yang tujuannya adalah pertambahan dari harga mendapatkan dengan harga dilepas. Ya. Kalau dia jual karena butuh uang, walaupun harganya tidak untung dia. Dia beli dulu dengan renovasi seluruhnya dengan nilai umpamanya 500 juta. Sekarang dia butuh uang untuk sekolah anak dan lain-lain, ya. Terjual dengan harga 490. Harusnya kan modal 500, terjualnya harusnya 600 dan lebih. Sekarang 490. Ya, ini dia bukan harta perniagaan, tidak ada zakatnya ketika terjual. Ya. Walaupun lakunya setelah 5 tahun atau 4 tahun tidak ada zakatnya. Tetapi semenjak uang ini diterima sampai kemudian tahun depan masih ada itu uang atau masih di atas nisab. Emang terpakai, terpakai sudah bayar anak segala macam, tapi masih ada di atas nisab 75 juta umpamanya sudah 1 tahun, ini dikeluarkan 2,5%-nya. Baik, demikian. Dan mungkin saya tambahan, Ustaz, apakah dihitung dari harga modal atau harga jual apabila memang ditujukan untuk mencari keuntungan di dalamnya? Kalau tujuannya adalah sebagai memang bisnis jual properti, jual beli rumah, jual beli tanah dan segala macam, ya, ini berarti zakat niaga. Maka yang dihitung adalah harga mendapatkannya, dinamakan dengan orifalafqa, menamakan dengan qimah istibdaliyah, harga pokok pada saat terjual, pada saat jatuh temponya itu dinilai harga pokoknya berapa. Pamannya sudah 1 tahun, ya, belum terjual, dinilai harga pokok pada tahun ini jatuh tempo zakat tadi. Pamannya harga beli pamannya dulu 700 juta, tapi sekarang kalau Anda ingin beli lagi di tahun ini ketika dijual harga 1 miliar. Yang dihitung 1 miliarnya walaupun belum laku. Berarti dikeluarkan 25 juta kalau ada uang tunai. Kalau tidak, nanti sampai dia laku, Anda akumulasikan, digabungkan semuanya, umumnya 3 tahun. Ya, dikali 3, tiap tahunnya berbeda. Nah, maka dikeluarkan 2,5%. Baik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, beberapa penjelasan dan jawaban dari Ustaz semoga bisa difahami. Barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki suami yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu dan memiliki dagangan. Sekarang sudah laku 200 juta Ustaz. Apakah saya bayar untuk zakat atau langsung dibagikan ke ahli waris, di mana saya memiliki 2 anak laki-laki, 1 perempuan dan ibu mertua, Ustaz. Anak perempuan 1. Iya. Dan juga ibu mertua. Istri. Kemudian ibu dari suami. Ibu dari suami yang meninggal. Ya. Semua harta suami tadi, harta suami ya, harta istri tentu tidak dibagi. Semuanya, baik barang perniagaan atau apapun, semuanya dibagi. Dibagi berapa? Ibu dapat 1/6, istri 1/8, sisa untuk anak. Anak laki 2 dikali 2, 4, tambah perempuan 1 dibagi 5. Sisa dibagi 5. 6 dengan 8, 24. 24 dibagi 6, 4, 3, 7. 24 dikurang 7, 17. 17 akan dibagi 5. 5 dikali 2, 4. 120 saya sana. 120, 5 kali 4, 20. 5 kali 3, 15. Anak laki-laki masing-masing dapat 3, 4. 3, 4. Anak perempuan mendapatkan 17. Hartanya dibagi semuanya atas si suami tadi yang meninggal tadi, ya. Umpamanya namanya Abdullah, harta Abdullah ini dibagi 120. Semua harta dia, barang dagangan kah, rumah kah, mobil, kendaraan, uang tunai dan seterusnya, seluruh harta dia. Kalau di rumah tadi, di mobil tadi ada saham istri. Istri ikut pernah mencicil berapa kali umpamanya, atau istri memberikan uang kepada suami sekian persen dari harga keseluruhan, maka yang saham istri tidak dibagi. Dikeluarkan dulu saham istri, kemudian saham yang lainnya dibagi. Dibagi menjadi 120. Ibu dari suami atau ibu mertuanya yang bertanya, itu dapat 20 plus 120. Istri yang bertanya ini mendapat 15 per 120. Anak laki-laki masing-masing mendapat 34 per 120. Anak perempuan mendapatkan 17 per 120. Ya. Kalau umpamanya yang sudah lakukan langsung dibagikan yang berbentuk uang, rumah dan lain-lain disewakan atau sudah dukun disewakan, hasil sewanya juga dibagi 120 ini. Allahu akbar. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar atau ibu yang bertanya, semoga mendapatkan pencerahan dan jazakillah khairan atas pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan masih terkait dengan waris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa seorang ibu wafat meninggalkan suami dua dua anak laki-laki. Seseorang wanita wafat. Taib. Naam. Meninggalkan suami dua anak laki-laki seibu. Anak laki-laki seibu. Nah, gimana dua anak laki-laki seibu? Ada sebab apa sih? Enggak tahu saya. Taib, sebenarnya. Maka sebaiknya kalau waris langsung. Mungkin diperjelas tanya kembali pertanyaannya. Ya. Baik. Maka kalau sekiranya nanti kedepannya, jangan katakan ya, suami saya wafat, ibunya jangan. Katakan namanya yang wafat namanya Ahmad. Nah. Atau kalau perempuan yang wafat namanya Aisyah. Nah. Ahli warisnya ada suami, berarti suami Aisyah. Yes. Bukan suami yang bertanya. Nanti beda persepsi, salah pembagiannya. Kemudian ibu Aisyah, ibu dari Aisyah ada, bapaknya ada, nah, anak dari Aisyah ada. Anak Aisyah ini mungkin dari suami ini, mungkin juga dari suami yang lain. Yang penting anak dari yang meninggal. Maka kalau dikatakan di sini suami, kemudian dua anak seibu, enggak mungkin dua anak seibu. Berarti saudara suami, kalau saudara istri berarti bukan saudara, bukan anak suami. Anak suami tidak ada anak seibu. Baik, kami ulang kembali, mungkin saat ini ada revisi. Coba. Baik, seorang wanita wafat meninggalkan suami dan dua anak laki-laki. Dua anak laki-laki. Iya. Itu saja. Baik, kemudian seorang saudarinya, seorang saudara. Saudara saudari. Saudari dari yang meninggal. Iya, saudari mungkin perempuan ya saudara. Enggak, bisa saudari, bisa saudari. Kata ibu. Di situ apa? Dan seorang saudarinya saja. Saudari bukan saudara. Nah. Baik. Terus tidak ada orang tua, artinya orang tua sudah meninggal. Iya. Bagaimana pembagian warisannya apabila harta waris tersebut tergadai oleh suaminya dahulu saat sang istri hidup? Baik. Sekarang dibagi dulu masalah satu-satu, nanti kita jelaskan. Nah. Suami karena ada anak mendapat seperempat. Saudari tidak dapat karena ada anak laki-laki. Nah, nah. Maka anak sisanya untuk anak laki-laki dua orang. Nah. Ya. Empat, satu, tiga akan dibagikan kepada dua. Maka empat dikali dua, delapan. Dua per delapan, kemudian tiga dan tiga habis enam. Seluruh harta istri ini dibagi enam. Dibagi delapan. Suami mendapat 2 per 8, anak laki-laki dapat 3 per 8 dan 3 per 8. Kalau harta tersebut digadaikan oleh suami, ya, untuk kebutuhan rumah tangga, dan itu kewajiban suami, maka suami terhutang kepada istri tersebut. Dan sekarang istri sudah wafat, tentu harus dia bayar kepada ahli warisnya. Ya. Ahli warisnya siapa? Si suami dapat cuma 2 per 8. Anak masing-masing lebih besar daripada suami tadi. 3 per 8, 3 per 8. Maka status suami ini terhutang kepada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu juga anak dia, terhutang dia kepada anaknya. Nah, jazakumullah khairan barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, Bapak Andi, semoga Demikian pemahaman yang bisa kita sampaikan kepada Ustaz terkait dengan pertanyaan Anda. Barakallahu fik. Terakhir dari pendengar kita ada beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya terkait dengan menjelang kemerdekaan di mana sebagian kaum muslimin mengadakan perlombaan untuk merayakan kemerdekaan tersebut. Bagaimana pandangan syariat Islam? Jazakallahu khairan. Allah barik fik. Penjelasan ini saya jelaskan di buku At-Tahram dengan sangat rinci, ya. Dan kalau bagi anda-anda yang bisa belajar bahasa Arab, membaca bahasa Arab, ada buku yang paling bagus dalam hal ini yang muasir, yang sekarang kontemporer, ditulis oleh Syekhina Profesor Dr. Sa'd bin Nasir Asy-Syatsri dalam judul Ahkamul Musabaqat fil Fiqhil Islami, hukum-hukum tentang perlombaan dalam fikih Islam. Beliau juga merujuk pendapat para ulama-ulama besar dalam setiap mazhab. Kesimpulannya, bila perlombaan tersebut, baik hari kemerdekaan atau apapun juga, kapanpun juga, kalau perlombaan itu adalah salah satu dari tiga perlombaan yang disyariatkan berdasarkan hadis Rasulullah sabaqa illa fi khufin aw hafin aw naslin, tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan kecuali tiga perlombaan: pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Ya. Kalau ini boleh mendapatkan hadiah, tapi dari pihak ketiga, bukan hadiah dari para peserta. Kalau dari para peserta, maka mengandung unsur judi. Ya. Mengandung dia unsur judi. Tapi dari pihak ketiga, dari sponsor, boleh. Kalau bukan dalam hal ini, ya, perlombaan yang tidak juga semakna dengan ini. Apa yang maksud dengan semakna? Semakna adalah perlombaan yang berguna untuk keterampilan mengembangkan agama Allah, mempertahankan agama Allah ini. Kalau perlombaan 17 Agustusan itu adalah umpamanya tentang hafiz Quran atau tentang pacu kuda tadi, pacu unta atau memanah, ya, atau yang semakna dengan pacu lari atau karya ilmiah, ya, kalimnya yang bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, ini boleh dia mendapatkan hadiah. Tapi kalau sekedar tidak termasuk dalam ini, seperti umpamanya pacu karung atau makan kerupuk dan lain-lain, ini sekedar rame-ramein saja. Kalau sekedar rame-ramein saja boleh, tapi jangan diberikan hadiah. Ya, mubah hukumnya, tapi jangan diberikan hadiah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Karena juga dalam sisi edukasi juga tidak bagus. Makanan kerupuk kolesterolnya kan tinggi. Banyak, apalagi terkadang sebagai minatnya sudah jenuh. Ya, berbahaya. Kalau dibuat ditukar dengan makan pisang, ya, tapi jika makan pisang sudah kenyang, dia apalagi diberikan hadiah. Masalah adalah pemberian hadiah. Ketika itu ada, maka dia menjadi terlarang. Hanya makan kerupuk tadi atau lomba makan pisang tadi diberikan hadiah bagi pemenangnya, ya, maka ini menjadi terlarang dia. Terlarang bagi kaum muslimin, baik yang ikut menyumbangnya, baik yang mengadakannya, baik pun maupun bagi para pesertanya. Ya. Di masa dahulu sudah ada lomba makan itu. Makan roti tapi mereka makan. Saya baca dalam Syirah Alam Nubara, ternyata namanya yang terkuat itu Maisarah Al-Aqul. Ya, laku tukang makan. Dilombakan dia dengan gajah. Subhanallah. Menang dia satu roti lawan gajah. Gajah cuma 96, dia 97 roti dia makan. Subhanallah. Tapi dia tidak dapat hadiah. Kalau dapat hadiah lawan gajah, dia mana dapat hadiah? Maka ini termasuk perlombaan yang tidak terlarang. Ya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, ya, mungkin dulu kita tidak mengerti, mungkin kita dulu jauh dari pemahaman para ulama, padahal sebenarnya sebuah kitab fikih pertama menjelaskan tiga kategori perlombaan yang dibolehkan dan tidak. Karena dalam setiap fikih ada bab al-musabaqat. Ada. Setiap fikih mantap ada seperti itu. Tapi kita belajar tidak sampai ke bab itu. Bab sholat sudah selesai, udah enggak ada pelajaran lagi pelajaran fikih. Ya, dengan demikian bukan kita menentang atau apa tidak suka atau apa menahan diri atau mengatakan tidak benar perbuatan meramaikan tersebut, Rame-rame kan boleh, tapi ada yang dilarang, ada yang dibenarkan. Ya. Ketika yang dibenarkan tadi dengan diisi dengan cerdas cermat umpamanya ilmu-ilmu manfaat, ilmu-ilmu sayan, ya, atau olimpiade, olimpiade ilmu sayan, atau anak-anak tadi, atau seperti tadi hafiz hafiz Quran, ya, atau yang berguna yang lainnya, ketangkasan-ketangkasan yang berguna tadi, pacu lari, kemudian memanah, pacu kuda, pacu unta, pacu kuda lebih mahal untuk kudanya dari unta, pacu lain yang berguna, ya. Maka selain semarak sesuai dengan syar'i dan bermanfaat bagi kita semua, dan yang jelas Allah tidak akan murka kepada kita. Karena bila syariat Allah kita langgar, ya, maka nikmat kemerdekaan tadi berubah menjadi azab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Demikian pertanyaan yang disampaikan beberapa pendengar di penghujung kajian kita. Jazakumullah khair. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah telah menurunkan syariatnya, aturannya dalam kehidupan kita dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Mulai dari ibadah, muamalat dan permasalahan seluruh sisi aspek kehidupan kita dijelaskan oleh Allah. Jangan karena jauhnya kita dari syariat Allah dalam muamalat ini mengantarkan kita untuk dimurkai dan dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pelajarilah syariat Allah, ya. Kemudian dengan demikian amalkan. Semoga Allah meridai kita dan meridai bangsa kita dan meridai manusia yang ada di atas muka bumi ini. Wallahu li taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.